السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, syarat menjadi imam. Termasuk pula syarat menjadi imam. Minggu lepas syarat sah jemaah. Sekarang syarat menjadi imam. Jadi syarat, kalau tak ikut syaratnya, tak sah. Maksud syarat ini, syarat sah menjadi imam. Yang pertama, lelaki mengikut kepada lelaki, perempuan mengikut kepada lelaki, kunsa mengikut kepada lelaki, perempuan mengikut kepada kunsa, perempuan mengikut kepada perempuan. Maksudnya di segi jantina, orang laki-laki tidak sah berimamkan perempuan. Mestilah orang laki-laki juga yang menjadi imam, walaupun masih kecil, tak apa. Walaupun perempuan itu maknanya seorang yang qari'ah, yang pandai berlagu dan seumpamanya. Hak makmu-makmu lelaki ni tak pandai. Neh? Ha. Baru belajar Quran belaka. Tak boleh juga tu imam perempuan. Neh? Ha, tak boleh. Perempuan ikut imam laki-laki. Laki-laki memang ikut laki-laki dah, perempuan begitu juga. Nah, ikut imam laki-laki. Jadi dalam sembahyang jemaah tak payah buat imam perempuan. Kerana imam laki-laki ada dah. Serentak orang laki-laki dan perempuan ikut imam laki-laki. Yang ketiga, khunsa mengikut kepada lelaki. Perempuan mengikut kepada khunsa. Yang kelima, perempuan mengikut kepada perempuan. Yang ketiga, dia kata kalau khunsa makmum lah. Itu imam laki-laki lah. Khunsa ni benda apa kak? Khunsa ni man lahu farjan, barang siapa yang ada baginya dua kemaluan. Tu khunsa. Bukan orang lembuk. Tu lembuk lain. Nah, ada kan orang lembuk, jenis lembuk. Nah, kereta TAK 6375. TAK 6375. Benda ni nak jual. Alih aku tak. Menghalang lagi ni. Tak alih sikit je. Dia cakap orang nak keluar. TAK 6375. Khunsa man lahu farjan, mereka yang ada baginya dua kemaluan. Dia panggil khunsa. Siapa sini ada dua kemaluan? Mu. Kalau ada berhadap kabur kat orang, faham tak? Tapi hukum gitu lah. Orang yang ada dua kemaluan khunsa. Dua kemaluan tu maknanya dua kemaluan lain-lain jantina. Kalau kemaluan hok tu le je, orang tak panggil khunsa. Faham tak? Umpama dia ada dua zakar. Laki belaka. Faham lagi? Itu bukan khunsa. Tu power. Faham tak? Gitu. Jadi khunsa ni alat laki ada, alat puang ada. Faham kan? Nak pergi faham? Nak? Dan faham tak apa, takut Johor. Laki ada, puang ada. Maka orang tu dikatakan khunsa. Patut dia keluar pula khunsa wadih. Khunsa ni segi cikgu. Muskil. Kemuskilan agama, muskil. Muskil tu bahasa Arab askal. Iskal muskil. Khunsa wadih, khunsa yang satu saja alat kelaminnya berfungsi. Faham? Khunsa muskil, khunsa yang kedua-dua alat kelaminnya berfungsi. Ingatlah. Benda maknanya khunsa, khunsa. Nampak nak kata pun tak betul lah. Ha. Benda makna khumsah wadih, satu saja daripada alat kelaminnya berfungsi. Buat contoh, biar faham selalu. Nah, umpamanya, dia ada dua alat. Alat lelaki, alat perempuan. Pistol ada, ha, parak pun ada. Tapi kalau kecing, kot pistol. Dan parak tu, ha, buat elang saja. Tidak boleh kecing kot tu. Faham lagi? Nah, ha, maka dia panggil khunsa wadih lelaki. Khunsa wadih lelaki. Pistol tak boleh buat kecing. Kecing kot parak. Ha, dia panggil khunsa wadih. Wadih maknanya jelas. Perempuan. Nah? Dua-dua alat boleh guna. Khunsa muskil. Nah? Muskil ni dua-dua boleh pakai. Nah, ha. Tadi dia asyik nak kecing je. Kecing dengan pistol. Ha, tak? Ha, balik surga lagi je kecing dengan oksil lagi pula. Boleh berlaku. Nah, ha, ni jarang berlaku. Tapi ada berlaku. Nah, ha, jawabnya ini khunsa muskil. Sama ada kalau pakai barang, ha, alat lelaki yang berguna muskil. Eh, khunsa muskil. Khunsa muskil. Muskil lah, dua-dua boleh guna. Nah, muskil. Tadi wadih. Kalau dua-dua boleh guna, dia panggil khunsa muskil. Dan lagu mana dia nak duduk tu, laki-laki ke puan. Kalau khunsa wadih lelaki. Alat puan ada tapi kecing kot alat lelaki. Faham? Ha, maka dia kena pakai lelaki. Nampak tak? Kena pakai kain pelekat. Nah, ha, tak boleh pakai haju kurung. Nampak? Kalau dia khunsa wadih perempuan, alat lelaki tu tak boleh buat kecing. Dia guna farak saja. Maka khunsa wadih perempuan. Ha, kena pakai kena. Dumuh haju kelawar. Faham? Ha. Dua-dua alat boleh guna belaka khunsa muskil. Dua-dua dia boleh pakai. Faham? Ha, mayang garik pakai jubah serban, duk alik lelaki. Kaki orang kaumat isa dia masuk dia puang pula. Pakai kena. Boleh. Tak boleh larang. Tak eh? Kaedah dia gitu. Faham tak? Ha, nak buat kau ni? Nah? Ha. Pondang, pondang lain. Pondang ni orang yang lelaki tetapi dipakai pakaian perempuan. Nah, kalau dia ada alat lelaki tetapi lemah. Nah, dan perangainya lebih kepada perempuan. Hukumnya lelaki. Kerana tidak ada alat kelamin perempuan. Maka haram dia dipakai pakaian perempuan lagu tu. Nah, tak boleh. Ha, tu haram pondang-pondang. Nah, ha. Lembuk, lembuk lain, lembuk. Nah, lembuk bukan pondang kan, masa lembuk. Nah, ha. Ha, tak lembuk itu. Nah. Nah, orang lembuk. Ha, bukan pondang. Dia tak akan pakai puan, pakai lelaki, baju kemeja, macam orang lain, tapi jenis lembuk. Nah. Ha. Haji tu. Nah. Pakai serban. Nah, lembuk. Ha. Ha, tu lain tu. Nah. Hmm. Biasanya orang lembuk ni dia macam laki-laki ya. Nah. Ha, biasanya yang macam perempuan dia orang hok pondang tadi. Perangai tu perangai khusyah tadi. Hok ni mesti buat perangai laki-laki, jangan buat perangai perempuan. Kerana dia cuma Allah beri kepada dia. Nah, tabiat dia suka kawan dengan orang puan. Ha, jangan teruskan. Jadi pondang. Nah, ha, tapi lembuk tak apa. Jenis lembuk. Lembuk ni dia kawan sama lelaki, dia tahu dia lelaki dan nikah molek-molek ada. Nah, orang lembuk. Nah, ha. Ya. Yeah. Ha. Ah, kalau kunsa puan, dia jadi puan. Ha. Batal. Dia hadap atas ni khunsa laki puan ni. Muskil. Ya? Ha. Dia boleh pergi belaka. Ha. Jadi kita kenal lah. Malah ni benda khunsa, benda khunsa muskil, benda khunsa wadih. Apa benda pondang. Nah. Dan benda lembuk. Ya? Ha. Boleh beza? Ha. Lembuk wah tak kang je lembuk. Tidak akan pakai yang puan. Ah, ha, laki nak ada tapi jenis lembut. Nah. Ah. Ada kita kenalan beberapa orang ada jenis lembu baik, jenis biasanya orang baik, neh, ha, baik, lembu, orang lembu, neh, ha, bukan puan lembu gitu. Anak ha, sebelah, dok, ha, lembu sungguh, dok, sebelah anak, kakak berani dengan anak ini dia, anak aku ni, tu lembu tu, neh, ha. Ni anak seorang. Misal ke ulu golok. Makan. Nah. Ha. Kereta belakang tiga lain buka pelik. Seorang anak lah kau cetong. Nah. Ha, baik lembut tadi sebelah. Perempuan ikut perempuan. Bila tu kalau jemaah tak ada orang lelaki lah. Ni semayang puang sama puang. Rumah tu orang lelaki tak ada. Pergi kerja belaka. Nah. Ha, maka dia semayang lah dengan anak perempuan dia. Nah, ha, sama ada mak dia atau anak perempuan tu jadi imam. Pasal apa? Jemaah puan belaka. Ha, cuma ingat kalau jemaah puan sama perempuan, tu imam dah duduk depan gitu. Nah, tiga hasta tu imam lebih sedikit sejengkal dia tumik daripada jemaah perempuan. Faham? Ha, dia timbul sikit gitu ya. Sebaris ramai-ramai, lepas tu depan sikit tumik. Ha, gitu. Sesal masalah jantina imam. Orang yang tak boleh jadi imam, orang yang baik, orang yang fasih, baik bacaan Al-Qurannya mengikut orang yang tidak fasih, yang salah bacaannya. Lelaki mengikut kepada khunsa, lelaki mengikut kepada perempuan, khunsa mengikut kepada khunsa, khunsa mengikut kepada perempuan. Baik. Yang pertama, orang tak boleh jadi imam, iaitu orang yang tidak betul sebutan bacaan di dalam sembahyang. Nah. Ha. Sini dia kata tidak baik bacaan Al-Quran. Umum lagi, kerana yang khususnya bacaan Al-Quran atau bacaan di dalam sembahyang sahaja. Kalau dia baca dalam sembahyang betul belaka. Mula daripada takbir sampai kepada salam betul belaka tajwidnya, maka dia boleh jadi imam. Walaupun tak ingat surah Kulhu. Tak boleh baca surah Kulia, kerana itu bukan bacaan wajib. Jadi bacaan maksud pandai maksud qori dalam bab sembahyang lain, maksud qori dalam bab Quran lain. Nah, dalam bab Quran qori itu mestilah seorang yang pandai membaca semua surah di dalam Quran. 114 surah dia pandai belaka dengan tajwidnya, itulah qori. Faham? Dalam bab sembahyang tak syarat 30 juzuk. Syaratnya semua bacaan dalam sembahyang betul. Istimewa pula rukun kauli seperti takbir, fatihah, tahiyat akhir dan salam. Ha, kalau betul maka orang ni boleh jadi imam. Nah. Ha. Kalau tak betul belaka bacaan, ha, maka bolehlah jadi imam. Sebab makmum tak betul, tok imam pun tak betul juga. Nah, ha, bolehlah pelak belaka. Tok imam bismillah, makmum bismillah juga. Nah, ha, jadi baca tak betul belaka. Nak buat lagi, diri jemaah juga. Sementara betul, nak cari tok guru, diri jemaah dulu. Ha. Dah kalau tok imam bidang terjun, dima'ah pada syarak. Sekalipun ada orang pandai di belakang dia. Kerana bidang terjun. Tak ada orang. Nabi kata, tak ada orang, gilah seorang ke depan. Nah, bila dia semayang dah. Dah tak ada orang nak pandai. Nah, muah. Aku dah anda, muah. Aku dah anda kok, muah. Jangan buat muah lagi tu. Nah, gila seorang biar tak mepong-pong. Nah, pergi seorang. Kenapa? Tak pandai belaka dah ni. Pelak belaka dah ni. Gi juga seorang. Nah, ambil sunnah. Kita pergi depan. Nah, sedangkan kita baca Fatiha, banyak lagi tak betul baru belajar. Baru ikrok dua. Nah, umpama. Nah, maka tengah kita semayang, datang qori ikut di belakang, itu dima'ah pada syarak. Faham tak? Nah, tak diambil kira. Darurah hak tu. Tak payah. Pasal apa? Pasal bidang terjun. Yang kata syarak imam ni mesti pandai, mesti betul. Imam murawatik. Faham tak? Orang yang nak jadi imam daripada awal. Bila orang kamat, dia ke depan. Bila orang kamak, dia ke depan. Memang tugas dia dah. Ha, hak ni syaratnya ketat. Nak? Ha. Kita apa benda ni, jalan di dalam tengah hutan. Ya, pasal kereta kita masuk dalam parit. Nak terjun gaung, kita pun ngayak naik atas gaung. Neh, kereta kita BMW jatuhlah gaung. Naik-naik atas tu, tunggu orang lalu nak tumpang. Ha? Takkan nak jalan kaki highway. Nak. Ha. Maka lalulah. Daksa buruk saja. Kita naik tak ke tunggu Mercedes? Ha? Naik tak? Ha? Naik tak? Ha, naik. Ya, tu orang panggil bidang terjun. Orang tak pilih masa tu. Ha, tak? Orang tengah skok. Nah, ha, naiklah kemari steering pun naik steering. Nah, gitu juga. Tapi masa tak ada orang dah. Mua tak ada orang. Dah lagi juga orang tak mampu ni. Nak biar selesai masalah. Sebab kalau pakat semayang seorang-seorang, bida'ah. Kalau semayang kita seorang di rumah lain, pasal memang tak ada orang lain. Ni ada seorang, ada belakang orang, tapi di semayang seorang juga. Nah, maka dalam keadaan kesusahan itu, dima'ahlah, mari guna-guna pun. Lepas tu dipanggil bidang terjun. Bukan bidang tauliah. Tak rajin pun bidang korang. Nah, bukan bidang kapung pun bukan juga. Tapi dia tak ada arah, dia ada. Nak beranak lele. Nah, tak ada pilihan. Nampak? Tak ada pilihan. Jadi orang yang darurah tadi jadi imam bidang terjun, lain kali orang kat mai tak pergi. Dia bukan imam tu. Dah kemarin jadi imam. Tak ada orang. Faham? Jadi orang ni dimaaf pada syarak. Neh? Bacaan mana tu yang kata mesti betul? Tidak boleh salah. Dia ada dua jenis lahan di dalam bacaan Quran. Yang pertama dipanggil lahan jali. Yang kedua dipanggil lahan khafi. Lahan-lahan ni kesilapan. Silap besar, silap kecil. Mudah-mudah. Silap besar tak boleh. Silap kecil tak apa. Silap besar ni maknanya dia menukar huruf. Tak boleh jadi imam. Tukar huruf. Nah? Zal bahan dal. Nah? Ba ni bahan zal. Tak boleh. Nah? Tukar baris. Alhamdulillah bahan alhamdulillah. Itu panggil lahan jali. Nampak? Kesilapan besar dia panggil. Nah? Kesilapan kecil. Nah, tak cukup harakat maknya. Maknya 5 dibaca 4. Maknya 7 baca 6. Nampak? Dimaaf pada syarak. Bahasa payuh. Atas orang sekarang ini. Yang tepat bilangan harakat maknya. Nah, jangan lari makhraj dan jangan tukar huruf. Inilah maksudnya. Waratilul Qur'ana tartila. Orang tanya Zina Ali pun dia mana tartil. Sebut hurufnya dan baris serta makhraj dengan betul. Nah. Masalah sifat huruf. Ha, kalau orang mengaji Quran, mendidalam lagi dia ada sifat huruf. Oh ni tebak ke, oh ni sifat apa jahar ke. Nampak? Dan seumpama. Ini benda yang payah. Nah. Ha, qari pun melakukan kesilapan. Ini tidak diambil kira. Nah, kerana payah nak jaga sifat huruf ni. Betul-betul qori saja. Nah, kalau qori-qori yang hebat-hebat saja dibaca tepat sifat-sifat hurufnya. Kalau qori yang macam kita ni qori dah, ada juga tinggalan lagi. Nah, tu tidak diambil kira. Nah, tu untuk pertandingan musabaqah je dalam bab semayang ni. Nah, betul yang kasar nampak saja diperlukan. Nah, sedak nombor 2. Betul dulu. Nah, kita nak sedak dulu. Tak boh. Betul dulu. Nah. Dia biasanya kalau tok-tok guru ni dia ngaji tak sedak. Dia gitu. Kalau nak ngaji sedak, hafiz. Nah. Sebab tu dia tak boleh jadi tok guru. Tok guru ngaji tak sedak. Tak jadi hafiz. Tapi boleh ngajar. Faham? Sebab nak mengaji hafiz satu perkara, lepas tu nak melajar agama pula, nak mendalami fiqh hadis umpamanya, tak ramai orang boleh buat. Nah, begitu juga maknanya nak mendalami fiqh, mendalami hadis dan seumpamanya banyak ilmu. Nah, kemudian nak mendalami hafiz pula. Nah, waktu kita tutup guru, kalau mengaji semayang, tak sedap. Nak? Ha. Cikgu mana sedap Tok Guru ni Aziz semayang baca petiahoh dengan hafi-hafi, pak muda-muda. Sedap api kan tau? Ha. Tapi saya suruh mengajar. Selerok tabuk api. Faham tak? Lek tabukkan api. Sedap lagu. Ha. Lepas tu kata, ne? Betul dahulu. Sedap kemudian. Faham? Ha. Lelaki mengikut kepada khunsa. Tak boleh lah. Khunsa martabat rendah. Lelaki dia tinggi martabat. Lelaki mengikut kepada perempuan. Tak boleh. Walau bini kita sekalipun. Nah, bini kita tak ada dah berlaku fitnah. Kalau semayang dalam bilik rumah kita tak. So, imam puan kita lelaki, lelaki duduk belakang. Nah. Tak boleh juga. Kerana bila puan duduk depan, lelaki duduk belakang jadi pes yang lain. Faham? Jadi dak khusyuk. Duk tengok Tok Imam duk tonggeng itu. Dak. Jadi pesan lain. Dak dah salah dia bah. Khunsa mengikut kepada khunsa. Khunsa mengikut kepada perempuan. Maksud khunsa mengikut pada khunsa ni khunsa wadhih. Neh. Kepada khunsa muskil. Menjadi makmum yang terlambat. Bila makmum dapati imam sedang rakaat dan terus mengikutnya, maka terhitung sempurna rakaatnya. Walau belum sempat membaca fatihah. Ha ni, orang-orang baru belajar, dengar molek. Kita mari tu imam semayang dah. Nah, kita pun siapa? Allahu akbar, kita takbir. Bila tu imam tu baca, kita ni mari lewat dah, kita terus membaca fatihah. Nah, jangan baca lagi doa iftitah. Nah, melainkan kita pergi tu imam belum lagi habis fatihah. Tu lain. Nah, tu imam habis fatihah, baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baru siapa? Allahu akbar, terus bismillah. Kita siapa? Malik yaumiddin. Tu imam pun rokok. Kita kena rokok. Faham? Sebab kita mari lewat. Yang kena habiskan fatihah, makmum yang mari awal sama dengan imam. Tu imam rokok, dia tak boleh rokok lagi. Teruskan terhabis fatihah. Nah, ni masbuk ni. Man subiqa, orang yang telah ditinggalkan dia, panggil masbuk, maf'ul. Nah, ditinggal, tinggal ke mana? Masa orang takbir belaka imam dan makmum, dia tak ada lagi. Dia dalam perjalanan dia, panggil masbuk, asal cerita masbuk. Nah, dia mari tu imam, nah, kuliah dah. Maka dia kat takbir baca-baca, siapa maliki yaumiddin, tu imam rakok, dia rakok. Nah, ingat tu dah. Tapi kalau kita sama dengan imam, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Sama-sama macam biasa lah, macam semayang surah ni. Nah, tu imam rokok, dia baru maliki yaumiddin, tak boleh rokok. Teruskan perhabis fatihah. Biar tu imam intidak pun, kita perhabis fatihah, kita rokok, kita intidak dan kejar tu imam. Nah, apabila makmum mendapati imam sudah lakukan rokok, maka nanti ia harus mengulangi rokaan itu sebab rokaan tersebut tidak sempurna. Gini. Tu imam sedang rokok, kita pergi. Tadi tak rokok lagi. Ni rokok dah. Kita pun takbir. Allahu Akbar. Bila kita nak rokok, tu imam akak pada. Sami Allahu iman hamidah. Kita tak dah rokok dengan imam. Faham tak? Maka jawabnya terus ikut imam. Kalau kita tinggal tu satu rakaat, sekarang ganti satu rakaat. Contoh kita tu rakaat baru siapa tu imam rakaat yang pertama. Semayang maghrib. Tuk tengah rokok. Kita baru siapa? Paki mutuh, sak naik. Kita kata, Allahu Akbar. Kita nak rokok. Timah sami Allah. Tak dapat rokaat. Eh? Jawabnya, kita, kalau timah baru rokaat pertama, kita tak ada rokaat. Kosong rokaat. Lepas tu semayang lah. Sujud apa semua, tak ada rokaat lagi. Pasal tak ada rokok dengan imam. Imam naik rokaat yang kedua, baru kita rokaat pertama. Eh? Kalau kita mari tu imam rokaat yang kedua, nah, tengah rokok. Nah, kita Allahu Akbar nak rokok tu imam. Sami Allah memang dah. Dan juga dapat rokaat. Maka ikut imam. Cik pergi tayak awal sama. Tu imam naik rokaat tiga, kita rokaat pertama. Ingat tu. Tambah dua. Jangan tambah se pula. Nah, main tambah se semua. Mari semayang isa, tayak akhir dah dah dah. Ini bahan tambah se juga. Curi ayam terus kat mereka. Dia orang tak lama-lama, bawa budak-budak baru belajar, lama-lama ni dia kerti. Mula-mula baru dengar, tak apa nak ingat ni, bengong ni. Nak, dah dengar sama, ingat kan? Bila makmum mendapati imam dalam tasyahud akhir lalu ia mengikutnya, maka tasyahud yang dikerjakan itu tidak masuk rakaat yang sempurna dan ia harus menyempurnakan solat bila imam sudah beri salam. Kita mari tu imam tayyat akhir. Kita pun takbir Allahu Akbar, terus duduk. Nah, ha, terus duduk. Ha. Kemudian bila tu imam baca tayyat akhir, kita tayyat akhir. Dan kita rakaat berapa? Tak ada rakaat. Tu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik semayang, tambah rakaat. Kalau maghrib, 3. Kalau isa, 4. Nah, ha, tak ada rakaat. Dapat rakaat ni, kalau kita dapat tu imam sebelum rakaat, kita mari sama dah. Atau tu imam rakaat, kita dah rakaat sama. Ha, baru dapat rakaat. Tapi kita baru nak letak kepala, tu imam akad, tak dapat rakaat. Kalau kita letak kepala, sedang boleh letak, tu imam pun akad, seletak. Kalau doa yang kata, dapat lagi rakaat. Ha, boleh takbir lagi situ. Ha. Yang ke-19, solat Jumaat. Wallahu'aklam. Nah, pasal soalan banyak ni. Ini sikit-sikit dah. Soalan yang pertama, apakah jadi pada roh jika hutang seorang itu tidak dilunaskan walaupun dia telah sedari upaya untuk menyelesaikannya? Sila huraikan. Sebut di dalam hadis, orang yang tidak membayar hutang itu dia bisu di alam barzah. Dan ada lagi beberapa hadis. Nampak? Maksudnya kata ulama, orang yang mampu tetapi sengaja tidak membayar hutangnya. Dan di akhirat nanti dia kena bayar. Tapi di akhirat tak laku duit. Kalau tuan dia tidak menghalalkan perbuatannya, dia kena bayar dengan pahala semayang dia kalau ada. Nah? Ha. Sebab duit-duit ni bayar di dunia. Dah mati dah ada duit. Eh? Nah? Ha. Orang yang memang nak bayar tetapi tiba-tiba bernasib malang kena curi duit dia atau muflis. Dan dia memang niat nak bayar. Maka dia duduk bawah tanggungan Rasulullah SAW. Tak suruh bimbang tu. Nah? Niat dia betul. Dan niat betul Tuhan tolong. Nah? Ha. Saya telah beli kereta, rumah dan sebagainya melalui pinjaman bank. Adakah saya ini terlibat dengan riba? Minta penjelasan. Dia beli rumah, beli kereta dengan buat pinjaman bank. Adakah dia terlibat dengan riba? Jawabnya, pinjaman bank bukan makna riba. Riba bukan makna pinjaman bank. Riba ni kullu qardin yajuru naf'an fa huwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang tukang beri pinjam itu nak cari keuntungan dengan ambil bunga. Hak tu baru riba. Jadi kalau pinjaman yang tidak ada bunga, nah, bukan riba lah. Nah, dia gitu. Tengok sistem muamalat yang dilakukan. Nah, kalau muamalat itu cara Islami, maka tidak dikatakan riba. Nah, riba ni biasanya kutip bunga. Cara konvensional. Baru riba. Tapi bukan makna pinjam bank adalah riba. Bank bukan bermakna riba. Cuma sebahagian besar bank melaksanakan riba mencari keuntungan. Ha, jadi bank bukan riba, riba bukan bank. Riba adalah pinjaman atau hutang sama ada bank atau ceti atau alung atau mara atau kementerian apa-apa tak ada kira. Faham? Ha, dia bukan makna bank, makna riba bukan. Nah? Ha. Bank ni makna tepat sipar duit. Ha, dia gitu. Kalau kita laksanakan riba, tak nama bank pun haram. Nah, dipanggil tabung khairat kebajikan, surau pelik gelom bilal. Siapa nak pinjam bunga 10%. Ada riba tak? Riba tu. Nah, tapi dah tabung kebajikan, sama. Tak nama bank. Ha, terfaham sebab orang pergi pukul locong bank dia dikira haram selalu. Nah, dia lain-lain. Saya sekiranya seorang itu bernazar bila penyakitnya sembuh, macam mana dia nak bayar nazar itu sedangkan dia tak ingat apa yang dijanjikan selepas penyakitnya sembuh? Jawabnya, kata setengah ulama, buatlah apa-apa kebajikan. Nampak? Kerana tak ingat dah benda nazar dia. Nah? Dia nazar itu kalau baik sakit nak buat gini-gini-gini. Nah? Ha. Kata setengah ulama, beri makan 10 orang miskin. Nah? Ha. Kerana tak mampu nak tunaikan nazar dia. Beri makan 10 orang miskin. Seorang sebuku nasi yang kenyang makan. Ha. Saya suka dengar lagu nasyid. Saya dengar dan faham liriknya. Ia membuatkan saya lebih gemar beribadat pula dah. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, dia kata dengar lagu dia dekat diri kepada Allah. Ya ke dok muni? Saya juga ada dengar Quran dan baca tapi saya tak faham. Ah, ha, itu masalah. Apa pandangan ustaz mengenai situasi saya ini? Berat menanam. Adakah saya berdosa kerana banyak dengar lagu nasyid berbanding kurang membaca Al-Quran? Baik, kita khabar dah. Yang menyenangkan hati kita bukan lain melainkan iaitulah ibadah. Membaca Quran, berzikir, selawat dan seumpamanya itu yang menenangkan jiwa. Nah, ala bi zikrillah tatmainul qulub, ketahuilah olehmu dengan zikrullah itu tenang segala hati-hati kamu. Nah, ha, jadi kalau lagu minyak saja jangan kata menenangkan hati atau menjadikan kita kuat beribadah, tak boleh. Jangan heloh lagu tu. Minyak hiburan, hiburanlah. Nah, nak zuna nak dengar nasyid, dengarlah. Nah, jangan hok haram sudah. Tapi jangan kata dialah yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, kalaulah benda ni dia yang mendekatkan kita kepada Allah, nescaya nabi-nabi dulu semua bernasyid belaka. Faham tak? Nabi-nabi tidak dengan bernasyid tapi dengan mendakwah. Nah, cara mana? Cara yang ditunjukkan oleh cara nabi-nabi sampai kepada ulama-ulama sekarang. Nah, ha. Nasyid bukanlah alat dakwah. Nasyid hanyalah satu alternatif. Tak? Ha? Daripada hiburan-hiburan yang melampau kepada hiburan-hiburan yang diharuskan oleh Islam. Dia suka dengar nasyid. Guna pandangan kalau orang perempuan yang bernasyid hukumnya haram. Tak boleh. Neh? Ha. Wahidah ke? Wadinah ke? Nampak? Ha. Walpak ke? Kau anda? Neh? Tak boleh. Kalau laki-laki, insya-Allah ada ulama kata boleh bernasyid, neh. Ha. Bolehkah terangkan terangkan dan padat mengenai cara mengqada sembahyang? Saya banyak tinggal sembahyang. Sebelum ni terlalu lama solat subuh. Saya takut saya mati dan akan banyak lagi sembahyang saya yang lepas tidak tertunai. Bantulah saya, dia kata. Tadi mu kata dengar nasyid kau harus dak ibadat. Ha, ni dak sembahyang dah pula. Ha, baik. Ha, tak apalah. Bila kita tinggal sembahyang dengan sengaja wajib qada. Dengan tidak sengaja pun wajib qada. Man nasiya salata fasyalliha idza zakaraha au kama qala. Siapa yang terlupa sembahyang maka wajiblah dia qada bila dia teringat. Kita sembang-sembang tak ingat sembahyang Isya. Nak tidurlah kita. Petang esok orang tengok, "Eh, semalam tak sembahyang Isya." Tak berdosa. Pasal tak sengaja, pasal qada. Orang yang sengaja tinggal berdosa. Neh? Ha, dan wajib qada juga. Neh? Ha. Sama macam kita terambil harta orang atau sengaja ambil. Terambil tak berdosa. Nah, sengaja ambil. Neh, barulah berdosa. Dan waktu guana, kedua-dua kes kena wajib ganti balik atau pulang balik barang. Nah, ha. Kita ingat ke maknanya nyapu tu nyapu kita. Duduk kat pagar kita. Padahal budak-budak main nyapu tadi. Nak dah rumah kat sebelah. Kita masuk rumah, nyapu rumah. Padahal jiran tidak berdosa. Dah tak berdosa, tak salah. Ha? Memang tak salah. Lepas tu pulang balik. Wajib pulang balik. Walaupun tak sengaja. Dah kalau tak sengaja ambil, kena pulang balik. Oh. Eh? Haji? Ah, gitu juga dengan sembahyang. Ada orang kata kalau kita tak sengaja tinggal, tak terlupa ke haji qada. Kalau sengaja tinggal, tak haji qada. Tak pening gitu. Ha, tak. Kalau sengaja tinggal, lebih daripada kena qada lagi tak. Nah? Adakah niat itikaf di surau sama dengan niat itikaf di masjid? Jawabnya tak sama. Niat itikaf ni gini, kita masuk dalam masjid, kita hadir dalam hati, aku niat itikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Bila kita niat gitu, kita dapat pada itikaf. Itikaf ni benda, masuk duduk dalam masjid, untuk mendamping diri pada Allah dapat pahala. Walau tak baca Quran, walau tak selawat, duduk menengut. Nampak? Tapi niat itikaf, dipanggil duduk tu, ibadah. Nah, ha, baik. Dia kata kalau di masjid dengan surau sama ke tak? Tidak sama. Kalau di masjid kita niat i'tikaf, tidak berlaku khilaf ulama. Faham lagi? Sah belaka. Tapi kalau di surau berlaku khilaf. Ada pandangan ulama-ulama lain mengatakan kalau dalam surau pun sah niat i'tikaf. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, surau bukan masjid, tak sah niat i'tikaf. Nampak? Jadi kalau kita nak amal juga masuk dalam surau ikhwan ni nak niat i'tikaf, taklik dalam hati kita ikut pendapat imam mengatakan sah i'tikaf di dalam surau. Faham? Ha. Dulu masa saya sekolah rendah, lupa atur buku pustakaan. Sekarang saya umur 18 dah. Tapi buku tu toh ke mana tak tahu dah. Adakah saya berdosa kerana sudah lama saya tak atur? Apa patut saya lakukan? Ustaz, saya malu dah nak jumpa cikgu tu. Kita pinjam buku orang, tak kira hak pustakaan ke, hak kerajaan ke, hak company ke, hak kawan ke, terlupa nak atur. Tersalahlah, maka tidak diambil kira. Faham? Kan Nabi kata dah kan, tiga orang golongan ini tidak diambil kira, mana tak ditulis. Rufi'al qalam an salasin, malaikat yang tulis catatan pahala dosa tidak tulis. Tiga golongan. Yang pertama orang salah, tersalah. Tak tulis. Kan dia tak ingat lah tak? Sekarang ingat lah, tak atur lagi. Sekarang baru tulis berdosa pasal tak atur lagi. Jadi sekarang wajib kena atur balik. Buku pun dah hilang, kena anggar lah buku itu. Kalau tahu, beli. Tak tahu, tak ingat tajuk, anggarkan harganya. Kemudian bayar kepada perpustakaan tersebut. Malu nak jumpa cikgu tu, cikgu lain. Malu nak pergi, beri korang. Buah piti dalam sapu 10 ya, tolong beri pada cikgu ni. Kata ni derma untuk guna untuk pustakaan ni. Faham lagi? Soalan bonus. Cuba gak ustaz tunjuk hak mana se JKK. Tu lah. Tak payah tunjuk dah. Nampak? Yang ustaz sebut sama tu susah, dok pun suruh dia akak tangan kau sekali. Sebab nak tengok muka dia handsome ke dok. Tak kahwin lagi nak buat benda tu. Jadi kau suruh akak tangan ni. Orang nak kenal. Ramah lah minat dia. Nampak? Orang Kuantan tanya ke Johor. Orang Kuantan tengok hari kat sini sekali. Dia kata, hak mana saya? Hak dengar dalam CD. Kik-kik bunyi. Tak apa, kita buat lagi. Tapi dia milih kan nak naik masih di. Mendengar suara dah lah. Dia tak mau bangun lagi ni. Nanti esok usia bangun kau. Siapa-siapa nak sign autograph boleh tak? Boleh tak? Boleh sign autograph. Luar sekarang. Pas bayangkan boleh sign. Atas belakang Adi Melayu. Saya sedang pandu kereta. Ada antara pemandu yang kurang ajar. Lalu saya kata telaka menatang. Adakah itu dikira berdosa? Ya, berdosa. Yang kata telaka itu. Nah, kalau dia buat tindakan yang bodoh, dia kata bodoh kan? Betul bodoh. Nah, telaka tak boleh. Telaka itu laknat yang berat. Tak boleh. Faham? Kita kata ke binatang tak boleh. Nah, ayang mari naik atas tangga. Ayang atas raka mana pula mari. Tak boleh gitu. Nah, tapi kalau kata natang boleh. Lembu masuk makan pokok bunga kita. Bahasa natang lembu. Tak apa, memang natang. Lembu pun jawab, memang natang bodoh. Tak apa, memang natang. Celaka tak boleh. Berat. Celaka ni hok untuk pengangah-pengangah yang tidak baik. Kita kata celakalah segala orang yang zalim, baru boleh. Celakalah segala orang yang berzina, baru boleh. Pembuat roti canai telur, telur tersebut tak dibasuh atau kesat lebih dulu, adakah dikira najis atau tidak? Minta penjelasan. Baik. Telur ni dibuat roti telur, dia pecah telur, tapi telur tak basuh, najis ke tak? Maksudnya gini, bila buat roti telur, memang nak pecah telur. Yang kata jadi najis tu sebab telur ni tidak dibasuh. Bila tidak dibasuh, kadang-kadang dia ada tai ayam luar. Faham tak? Tai ayam luar. Tapi kalau tak ada tai ayam, telur saja bekas laluan duburnya, hak tu dimaaf pada syarak. Faham baik? Tak ada nampak hitam najis. Cuma lalu kot laluan tu. Faham tak lagi? Memang lalu kot dubur dia. Pok bebek telur. Tapi tak ada lekat tahi. Hak tu bila kering, maaf pada syarak. Boleh situ. Faham tak lagi? Hak kata, hak ulama' kata ni ada tahi ayam di telur tu. Faham lagi? Kadang-kadang ada tahi ayam sikit tau. Lekat sikit-sikit tau. Hak tu lah yang jadi najis tu. Pasal dia pecah telur. Bila dia pegang kena kat tiap ayam tu lekat tangan dia. Nah, pasal tangan dia basah duk main minyak. Nah, lekat di tangan. Lepas tu dia tapuk beti kita pula. Ha. Lepas tu dia kurang ubur garang. Nah. Kita kata sedap. Nah. Ha, tapi tak serema jadi nasi. Telur-telur hak ada tai ayam saja. Nah. Kalau telur tu bersih dah, tak wajib basuh. Nampak lagi? Ha, sebab keluar daripada dubur itu walaupun blender, dimaaf pada syarak. Nampak? Nah. Ha. Jadi hak ada ternajis tu saja, bila orang tu dipegang, dia pun pecah. Kena di tangan dia, dia tahuk kulit. Hak di tangan ni, pak tepuk roti kita pula. Nah, mulai buat tarik pula. Ha, waktu sedap. Nah. Ha. Jadi kena berhati-hatilah. Nah, orang tukang makan ni, ialah. Hak tukang buat tu. Nah, dia kena bersih. Ha. Boleh tak niat itikaf masa semayang? Kata setengah ulama boleh. Cuma jangan niat di dalam takbir. Ha, ha, tengah-tengah rokok tu terlupa niat itikaf, pergi niat. Aku niat itikaf dalam masjid ini boleh, sah lagi. Jangan niat itikaf dalam takbir. Allah saja aku fahim waktu maghrib, niat itikaf dalam masjid ini. Faham tak? Ha, jadi bolak wak bi niat. Boleh tak niat ikut imam? Boleh ke tidak? Tak niat ikut imam masa semayang jemaah. Jawabnya boleh, tak niat ikut imam. Tu imam depan, kita masuk solat jemaah. Kita takbir kosong. Allah, aku semayang fardu maghrib. Tetapi, bila kita habis baca, tak boleh tunggu imam. Kita kena rokok. Faham? Habis dah rokok kita, kita kena kiam. Tidak. Kalau kita perbuatan menunggu-nunggu imam, batal semayang kita kerana tak niat mengikut imam. Faham tak? Sesal masalah kita, tunggu waktu dia ni. Dan kita habis dah tiap, tak cik surah. Dia tunggu untuk imam cik surah. Dia nak rokok seorang, tak? Tak boleh. Dia takut orang tengok. Mana semayang seorang pula. Jadi kalau kita semayang berjemaah, mesti kena ikut imam. Kalau tak mau ikut imam, niat ikut imam, kita kena semayang seorang diri kita. Nampak? Ha. Sebab yang jadi batal ni, bila kita habis dah baca Fatihah, kita berdiri lama kerana imam tak rokok lagi. Nah, tak boleh. Orang yang tunggu lama lain-lain tu, dia tak apa niat makmum. Kita tak niat makmum. Tak boleh. Selesai Fatihah, baca surah. Tak mau baca surah, kena rokok. Tak boleh tunggu imam. Nah, ha, sebab kita tak niat berjemaah. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, terangkan macam mana nak tadah doa berdasarkan wasiat tersebut. Hai Ali, bila kau doa, maka bukalah tanganmu antara dadamu dan jangan engkau angkat tangan itu di atas kepalamu dan berisyaratlah kepada Allah dengan telunjuk jari kananmu. Ini masalah bukan masalah ijma' ulama. Kerana ada berbagai-bagai kafiat yang datang kepada kita daripada hadis. Maksudnya, berdoalah dalam keadaan tangan itu direndahkan. Nah, kerana kita kena kumpul hadis-hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, ada nak tutup. Nah, cuma bila berhajat benar, maka angkat tinggi sunat. Nabi tak kata angkat tinggi, tapi sahabat kata. Nabi ni bila penting sangat doa, Nabi angkat tinggi tangan. Hak ni dia kata jangan angkat tinggi. Hadis yang lain, sahabat kata tengok sendiri. Nabi kata, Nabi kalau berdoa, hak besar-besar, berat-berat, angkat tinggi, siapa nampak lah. Kalau tak akan baju, memang nampak tiap. Faham lagi? Ha. Jadi kalau doa, doa biasa, rendah. Nah, ha, doa bila doa tu kita penting, besar sangat, masalah orang kena bunuh ke apa ke, angkat tinggi. Ha. Dulu saya baca hadis, Nabi marah orang sujud, buat jatuh lutut dulu. Sebab jadi macam kuda. Tapi ustaz khabar boleh belaka buat turun lutut dulu atau tangan asyuk terang. Terang dah. Dua-dua ni hadis belaka. Faham tak? Dua-dua ni hadis belaka. Boleh rojok kitab-kitab hadis. Kitab-kitab fiqh muqarram. Turun dengan tangan, turun dengan lutut. Sebab tu dalam masalah ni ada dua mazhab saja. Ramai-ramai ulama besar, dua mazhab. Satu mazhab kata sunat turun lutut dulu. Satu mazhab kata sunat turun tangan dulu. Faham tak? Nah, dalam mazhab Hanbali sunat turun tangan dulu. Baru lutut. Dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sepakat dengan Imam Syafi'i, sunat turun lutut dulu, baru tangan. Denda dua ni betul belaka. Nah, dan tidak ada ulama kata wajib. Hak kata wajib tu puak-puak Wahabi. Nah, ha, wajib ni turun tangan dulu. Nah, ha, tu dia puak Asabiyah. Tak asuk sangat. Nah, kalau puak-puak ulama-ulama Imam Mujtahid, mereka tak asuk. Nah, ha, mereka beri pandangan yang luas. Nah, kita turun tangan dulu pun boleh, turun lutut dulu pun boleh. bukan bab rukun sembahyang, bukan bab syarat sah sembahyang. Neh, ada hadis berlaku-laku. Adakah ayah saya telah jatuh pasir kerana tak tegur anak perempuan yang tidak untuk alat dia lapangnya, laki-laki yang bukan mahram? Ya. Neh, sebab wajib atas ayah kena pelihara anak isteri daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku ni jaga oleh kamu. Mu tu siapa? Hei suami-suami, akan anak dan isteri kamu jangan wi kena api neraka. Dalam hadis yang lain, kalau dedah aurat masuk neraka. Maka maksudnya bila dia tu dedah aurat, ku jaga olehmu, mana tegur olehmu, tutup balik kepala rambut anakmu yang dibuka di hadapan laki-laki ini. Wajibmu kena tutup. Ha, jadi ayah yang tak tegur, maka hukumnya berdosa. Kalau lepas-lepas, istighfar kepada Allah. Jahilnya aku tak tegur anak bini aku. Faham? Ha. Bagaimana pula dengan abang yang tidak tegur adik? Adakah juga dikira berdosa? Ya, jikalau memang ada kemampuan bagi abang. Nah, tapi kalau kemampuan tu hanya ada kepada ayah memang wajib lah, abang tak wajib. Tapi kalau abang tu ada kemampuan kuasa di atas adik dia, ayah mati dah apa semua, ataupun adik dia tu memang takut kepada dia, maka dia dikira fabiyadi, mesti dengan tangan. Nampak? Tak boleh pakai dengan hati. Saya masih lagi tidak mengerti tentang riba dan rasuah. Adakah riba sekiranya beli motosikal, kalau beli cash 4,000 tapi beli angsuran 4,500, adakah 500 tu dikira riba? Dan rasuah macam mana pula? Tidak dikira riba. Ini jawapan daripada mufti-mufti yang telah memberi fatwa. Di antaranya, apa benda ni? Almarhum Datuk Syekh Alwi Al-Hadad rahimahullahu ta'ala, bekas mufti negeri Johor tahun 59. Neh, masa ni tak ada hadari lagi. Neh, orang ulama' besar daripada Aceh yang diminta oleh kerajaan supaya datang ke Semenanjung jadi mufti, kerana tak ada orang layak jadi mufti pada ketika itu. Dia ni sangat warak. Nah, dia yang beri fatwa. Nah, hukumnya bukan riba seperti itu. Diharuskan pada syarak. Jangan kita akad dua harga dalam satu akad. Faham? Kata berasa nak beli hutang, akad hutang. Berasa nak beli cash, akad cash. Nah, dibolehkan pada syarak. Rasuah ni apa? Rasuah ni kita beri benda-benda yang bernilai dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu habuan atau kemudahan. Nampak tak? Ha. Dalam masa yang sama, orang yang lain akan luput peluang tersebut. Ha, dia gitu. Kalau seorang dengan seorang, dia tak panggil rasuah. Nah, ha. Kita dalam Malaysia ni, kita seorang yang kontraktor. Nah, orang lain tak boleh buat belaka. Pasal buat kapal selam. Nah, kalau buka tenda, kita seorang saja masuk. Maka kita pun beri hadiah. Tak ada masalah. Itu memang kita boleh dah pun. Pasal kita seorang. Tapi kalau ada pesaing, tak boleh beri hadiah kepada orang yang ada kuasa untuk memudahkan kemenangan pihak tender dan seumpama bagi pihak yang memohon. Faham? Dengan syarat, dia itu bukan berkawan lama dah. Kalau kawan lama dah, tak apa. Dia kawan makmur. Daripada kecil, dia kawan. Nak? Tulang bila besar ni, nak tiba-tiba kawan baik dia itu jadi pengarah JKR. Dia pula kontraktor kelas Z. Mana tak? Nah, awak patah ubi. Nah, jadi dia wish nak mau hadiah macam biasa. Itu pasal dia kawan lama tu. Nah. Kenapa kalimah Allah kalau huruf yang sebelum baris fathah, baris fathah dan baris hadapan bunyi lah. Tetapi yang iaitu tebal bunyi, kalau huruf sebelum berbaris bawah bunyinya lah, iaitu nipis. Dia jawab. Dia kata lapah Allah. Allah ni amzah tu dia ada bagi alif, bagi fathah. Bagi dakpang dhammah u, nampak. Bagi bawah i. Tapi kalau dengan nama Allah, dia kata apa? Allah, nampak. Tapi kalau bagi bawah lillah, jadi jawabnya sebab lillah dah nak sebut. Nak sebut kan ni tadi sebut mana mati dia maka dimaafkan, dibaca dengan takfif, nampak. Bagi atas dia berkata, Allah, lillah, nampak kan itu? Faham tak? Itu bukan sebutan Arab. Nah, jadi kita ni, Quran bahasa Arab. Inna anzalnahu Quranan Arabiyah. Quran ni turun bahasa Arab. Kita kena ikut konun bahasa Arab lah. Nah, datang kepada kita, daripada zaman sahabat lagi, mereka baca bagi bawah dengan takfir, jadi lillah, killah, billah. Tapi kalau bagi atas, Allah, wallah, Allah. Nampak? Dia gitu. Adakah mengantung hiasan bunga bersama dalam frame bersama pasu dalam frame untuk hiasan rumah, satu kesalahan dalam Islam, minta pendapat ustaz. Dia kata kita gantung pasu bunga, ada bunga dalam tapi gantung dalam rumah, salah tak dalam Islam? Jawab ni tak salah, ambil dua ni pula salah ni. Neh, tak ada salah. Ambo berat benar Islam ni. Neh. Ha, dia tak banyak benda yang salah, yang sikit saja. Neh. Ha. Tak ada ulama pun kata gantung pasu bunga salah dalam Islam. Yang tak boleh gantung patung-patung, gambar-gambar bernyawa. Ha, ha tu saja. Hak lain boleh. Tak usah kata pasu bunga, mu gantung kereta giling. Boleh, ada masalah kalau muak dalam rumah mu. Tak ada masalah. Neh, ha, gantung kaki skuter, ada. Ha, ha, dalam rumah. Dia pun nak Vespa, ha, tuan rumah tengah-tengah orang tamu dia buat Vespa skuter tah ni. Ha, tak ada apa-apa eh. Neh, tak boleh benda bernyawa. Nah, ha, patung imam, patung gajah dalam rumah. Tak, ha, patung burung. Ha. Apa hukum mengambil pil perancang keluarga? Ha. Dia kata ambil pil perancang keluarga. Ambil ni makna makan lah. Bukan ambil bola paket gitu. Neh, ha, makna makan pil perancang keluarga. Baik. Dia tidak kira pil ataupun apa. Kita balik pada hukum perancang keluarga. Hukum merancang keluarga ini harus ma'al karahah. Ulama kata. Nampak? Jaizun ma'al karahah. Benda makna? Hukumnya harus makna tidaklah haram. Tapi perbuatan itu makruh. Bila tu? Bila kerana nak menjarangkan anak. Bukan kerana darurah. Kalau kerana darurah, diharuhkan pada syarak, tak ada makruh. Nah, doktor kata makan pil ni lah, tak dekat anak, ikhtiar. Sebab kalau dekat anak, boleh membahayakan kesihatan ibu. Dia ada masalah berlaku pada rahim. Itu lain, itu darurah. Ni saja-saja je. Nah, saja-saja je lah nak jarangkan anak. Pasal rapat-rapat sangat, tak ada nak ambak. Nah, main setahun seorang, setahun seorang. Nah, maka dia ambil pil perancang keluarga supaya beranak dia tu lambat-lambat sikit. Hukumnya makruh. Ini pandangan jumhur ulama. Eh? Ha, yang pertama syaratnya, janganlah pil itu memudaratkan pula kesihatan. Yang kedua, janganlah kerana tidak yakinkan akan apa benda ni rezeki kepada anak. Kalau sebab takut rezeki tak cukup, haram berdosa besar jadi syirik. Faham? Hak tu tak boleh. Eh? Harta saka, adakah bagian pembahagian yang dinilai semua harta yang ada termasuk rumah? Ha, dia tanya. Harta saka ni yang semua benda kira. Ulama-ulama sebut harta yang wajib dibahagikan yang dinamakan harta itu sama ada pesaka atau harta saja. Harta mana tak ada tuang tak mati lagi. Harta pesaka tuang mati dah. Ha, tak kira lah harta pesaka atau harta saja. Ialah kullu malun yang fa' setiap-tiap benda yang memberi guna. Jadi sekurang-kurang harta sepasang selipar. Ha. Kalau sebelah selipar bukan harta. Dan tidak bagi yang lipat belah kan. Ha, belah bukan harta. Kerana tak ada manfaat. Tak boleh pakar. Kalau boleh pakar pun Nabi larang pakar kasut sebelah. Tak. Ha. Nabi larang. Ada lain pakar kasut sebelah. Neh, ini buat bahasa onar dia. Nampak tak boleh. Ha. Berah dua utih bukan harta. Kalau tak bagi. Tapi kalau secupak harta. Ha, baru wajib bagi. Gula nautih bukan harta. Sebab dah boleh nak buat air nautih. Nah, ha, tapi kalau suku kilo harta wajib bagi. Kita orang Melayu duk faham harta ni. Nah, ha, pitih mah dengan tanah saja. Semua benda. Bila semua benda termasuk baju dia yang lama pakai dah. Piyah ayah. Kain, kain batik mak. Nak? Harta belaka. Nah? Ha, harta belaka. Lepas tu, wari-wari kata, ha, ni tak apa, halal beralah lah. Wari-wari kata. Nak, baju-baju ni siapa nak ambil lah. Tuju gitu belakang. Tu lain. Nak? Ha, bagi hak mahal-mahal saja. Mah, dengan tanah. Ha, tu tak apa lah. Tapi kalau asal ada waris kata kena bagi gok kain, kita tak boleh kata apa lah. Sebab kain juga harta pesaka. Ha? Ha. Apakah hukum jika dibahagi sama rata antara laki-laki dan perempuan? Jawabnya mesti dengan persetujuan segala waris. Itu pun sebaiknya kita bahagi mengikut faraid Quran dulu. Nah, lepas bagi dan mengikut faraid Quran, maka kita pun bagi sama rata balik. Nah, kena kita tidak membelakangkan Al-Quran. Nah, ha, tapi kalau ada seorang waris tak setuju, maka bahagiannya mesti dibahagi mengikut faraid. Faham tak? Katakan bahagian dia satu per dua anak lelaki. Dia seorang tak setuju bagi sama rata. Maka hak dia kena beri satu per dua. Hak orang lain, laki-laki lain hak setuju, sama dengan anak puan. Faham tak? Apa hukum kita buat rombongan lawatan ke Genting Highland? Dosa ke dak? Kita jika belanja duit tempat mainan itu. Kerana di situ kan ada judi arak dan mungkin duit digunakan untuk arak dan kasino itu. Tapi niat kita, niat kita nak main. Niat. Tapi niat kita nak main. Ke mana pula? Bukan nak terlibat dengan semua itu. Ni nak main saja bergadar. Nah. Pergi melancong ke ke Genting Highland. Di sana ada kasino. Tapi bukan nak pergi main judi. Nak pergi main benda lain tu. Hak benda? Hak musim benda? Dia kata kali? Memang gidah ni. Nah. Roller poster. Kau pandai lah. Nah. Main situ. Jawabnya kalau bermain benda-benda itu tidak haram pada syarak. Yang haramnya berjudi, minum arak masuk dalam kasino. Tetapi jikalau lah maknanya permainan-permainan yang kita bayar itu adalah milik syarikat-syarikat judi, sebaiknya janganlah kita buat lawatan ke situ. Nampak? Kerana itu menyokong ekonomi mereka. Dan lagi pula duduk pada tempat itu, tempat yang dilaknat oleh Allah di atas muka bumi. Segala tempat yang dibuat untuk melakukan perkara dosa, maka tempat itu dikira tempat itu mal'un. Maka kalau kita duduk, walaupun duduk tak buat bermain judi, tapi dekat dengan kat orang berjudi, takut-lakut Tuhan nak rutuh apa semua, nak bala kena habis. Neh, itu baik pergi kat lain lah. Neh, banyak lagi tanah tinggi kat lain. Neh, bukit tinggi. Neh, kemarin halam, tak ada berjudi. Cikgu sekolah saya ajar tentang makna kemajuan. Dia kaitkan Islam hadari sebagai Islam yang maju. Dia juga ada sindir orang PAS. Kalau tak mau terima Islam hadari, tak payah pakai topi keledar. Ketika menunggang motosikal, pakai serban saja. Tak payah pakai berus gigi, pakai kayu sugi saja. Dan kata lain yang membandingkan pada zaman Nabi SAW dengan kemajuan hari ini. Apa hukum berkata seperti itu walaupun untuk menyindir orang PAS tetapi secara tidak langsung berkait dengan Rasulullah? Jawabnya, cikgu ini bengong. Faham tak? Dia kata kalau nak ikut Rasulullah, tak usah pakai taufik ledah, tak mau ikut Islam hadari, ikut Rasulullah. Apa kata tu? Nah, kalau ada di dalam niat, dalam kataan itu merengang-rengangkan Rasulullah, jadi kafir cikgu ni. Haram ditanam di kuburan Islam. Takdir kata malam ini dia telah pun meninggal dunia dan telah ditanam kelmarin, maka wajib atas kerajaan mencungkil balik mayat cikgu ini kemudian dibuang ke laut ataupun tempat-tempat pembuangan sampah. Kerana ulama' kata haram tanam orang yang telah murtad di perkuburan orang Islam. Kalau tanam dah, wajib kena gali, kena buang tulang dia daripada kuburan Islam. Kerana menghina selubang Rasulullah jadi kafir. Batal Islam, dia kekal dalam api neraka dulu, kini dan selamanya. Nah, na'udzubillah. Boleh tak jelaskan saya sedikit masuk di dalam surah Al-Ma'un untuk orang dusta agama, orang yang masukkan menghardik anak yatim, apa yang masukkan makan, tak beri makan orang miskin, kecelakaan bagi orang yang solat, orang berbuat riak dan seumpamanya. Apakah maksud yang tersirat di dalam surah tersebut? Sebagaimana surah-surah yang lain, maksudnya sama saja daripada seluruh kandungan Al-Quran, iaitulah jadilah kita hamba Allah dan jauhilah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Di antaranya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah mendustakan perkara agama. Buat dusta dengan agama. Orang kata benda ni haram dia. Haram apa? Ini golongan pendusta agama. Faham? Jurni jukoh anak yatim. Jangan jukoh anak yatim. Neh? Menaikkan anak yatim tu kita patut jukoh. Dia nak curi rumah sebelah. Tengok anak yatim. Tuk cokeh pintu nak ambil kita orang. Hoi, dia jukoh dah. Tu tak apa tu. Berapa jukoh? Bukan orang panggil jukoh anak yatim. Jukoh pencuri. Ni kita jukoh anak yatim atas dasar maknanya kita anggap ayah dia tak ada dah. Jadi kita boleh buat apa saja. Hak tu haram. Neh? Tak boleh. Pasal Nabi suruh buat baik anak yatim. Yang belum balik lah. Kalau dah balik, orang tak panggil yatim. Nah. Ha. Tak beri makan orang miskin. Maksudnya orang yang sayang harta bendanya sehingga membiarkan orang-orang jiran-jirannya kelaparan. Orang ini berdosa di akhirat nanti. Sebab di dalam satu negeri umat Islam, katakan kelompok umat Islam, ada seorang yang lapar, maka wajib diberi kepadanya wang zakat. Faham tak? Yang miskin. Nah, tak ada makanan, zakat. Kena ambil zakat, beri ke dia. Tak beri ke dia, berdosa. Faham tak? Tak ada wang zakat, ada baitul mal. Ha, ambil baitul mal, beri ke dia. Tak ada baitul mal, kau ni. Tak ada baitul mal, semua orang yang ada dikira sebagai kaya dalam negeri itu, wajib kena beri ke dia. Tak beri berdosa belaka. Walaupun bukan adik-beradik dia. Itu kaedah Islam. Sebab itulah kita kalau membiarkan orang miskin di sekitar tempat kita tak makan, kita juga berdosa. Nah, ha, sebab harta kita ni bukan harta untuk kita makan semua dalam perut kita. Allah kata depan sekali surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Setengah daripada harta yang kami beri kepada kamu bukan untuk rodok dalam tekukmu belaka, tapi yunfikun, untuk infak fi sabilillah, belanja tolong orang lain. Nah. Ha. Orang yang melambatkan semayang, yang ni sampai habis waktu, maksudnya dia celaka, maksudnya dia dilaknat ataupun dia ni mendapat kecelakaan pada hari kiamat. Masuk waktu maghrib, solat asar. Masuk waktu isyak, solat maghrib. Ini maksudnya. Tapi kalau dia semayang asar, pukul 6, tak masuk lagi waktu. Neh? Ha. Tak masuk dalam mayat ni. Habis waktu dah. Ataupun nak bang lelele bawa kat takbir, tak dah suruh rekaat, habis waktu. Ha, sengaja berdosa masuk dalam mayat ni. Adakah dikira fasik tinggal solat fardu tanpa sengaja? Contohnya tak terkejut bangun subuh, lepas tu cepat-cepat qada. Ada masuk waktu kan qada kan? Tak berdosa orang yang tinggal semayam dengan tidak sengaja atau terlupa atau tertidur. Sah ke tidak solat kiranya pakaian terkena bulu kucing, bulu ayam, bakai semut, nyamuk dan bulu lembu? Kalau tidak kenapa? Banyak benda bulu ni. Nah, ha. Jawabnya, bulu ayam tidak ada mengapa. Kerana ayam itu bulunya yang tercabut dari binatang yang boleh kita semelih, hukumnya suci. Binatang tu kalau kita, boleh semelih tak? Boleh lah. Ayam. Boleh semelih? Ha, boleh. Bulunya cabut kena dipiah kita semayang sah. Binatang ni boleh semelih makan tak? Boleh lah. Binatang benda tu? Itik. Ha, bulu itik lekat di jubah. Semayang sah. Binatang ni kalau kita semelih sah, boleh makan tak? Boleh. Binatang benda? Kerbau. Lembu. Kambing. Ha, bulu dia cabut lekat di tubuh kita. Semayang sah. Binatang ni kalau kita sembelih boleh makan tak? Tak boleh. Tak apa. Beruk. Faham tak? Ha, bulu beruk dekat di baju kita tak sah. Mereka tuan hak bulu beruk. Haa, kau tahu kan? Orang yang main dengan binatang tu dimaaf padanya. Nah, ha, jadi tuan beruk saja maaf kalau ada bulu beruk. Nampak? Haa. Kalau ada bulu beruk pada tuan ayam, dah maaf. Haa, tak mu beli ayam dah bulu beruk. Bulu beruk. Nah, ha, itu begitu. Bulu kucing dimaafkan oleh syarak. Nah, ha, kerana bulu kucing, awak tanya Nabi, dah kucing lagu mana? Nabi kata kucing ini suci, dia jenis bermain pada kaki-kaki manusia. Nah, maka dimaafkan pada syarat. Yang dah maaf, sengaja ubah. Sebelum nak akad takbir, panggil kucing dulu. Kuruk, kuruk, kuruk, kuruk. Eh, tu ayam. Ha, kucing panggil mana? Eh? Cek, cek, cek, cek. Ha, gitu. Kucing pun mari, dia pun ketuh dua orang, buat tak ada air. Bayar tak sah, pasal sengaja ubah. Faham? Lepas tu kita semayang, dia pun lelek kaki kucing. Ha? Nah, ha, dia bagi kucing, ha, dia belik kaki kucing. Haji? Haa, dia belik kaki lekat di kepelekat kita. Tak? Dimaaf pada syarak. Nah, sebab apa? Sebab jenis kucing dia main orang ni, Tuhan yang buat. Haa, Tuhan cipta jenis kucing, belakor kat orang. Kita tidur, dia naik atas kaki kita. Nah, kita buat batal, datang kepala kita siapa? Dia dulu duduk atas batal. Nah, haa. Kita naik kereta, parking kereta, dia naik duduk atas atas. Kita duduk kat tayar. Faham tak? Haa, jenis kucing. Tu dah tu Tuhan dah. Kalau Tuhan buat khubat dah yaknya kita. Kita tidur, khubat mari, duduk atas belakang. Memang jeng. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Bertambung-tambung lagi ni. Baca laju-laju sikit. Apakah diterima amalan kita bila terdetik rasa wujud dalam hati ketika solat tapi cepat-cepat kita istighfar pada Allah? Ha. Tengah-tengah semayang, mari rasa wujud. Wujud ni lupa pertolongan Allah. Faham tak? Wujud ni kita lupa pertolongan Allah. Ni kita mari boleh dengar, boleh semayang, boleh kisah muka. Bukan gagah kita, hebat kita, bijak kita. Pertolongan Allah. Jadi kalau kita sentiasa ingat, ini pertolongan Allah, orang panggil tak wujud. Tapi lupa pertolongan Allah, nampak bijak kita, tu panggil wujud. Tengah-tengah buat beramal, haji, zakat, perjuangan dan sebagainya mengaji, mari dalam hati litasan untuk ujuk. Kemudian dia dekat-dekat istighfar. Jawab ni terima dak amalan tu? Amalan itu diterima. Rasa bimbang. Neh? Ha, hanya amalan tidak terima. Orang yang memang dia ujuk. Ni bukan ujuk. Hanya gangguan syaitan suruh ujuk. Bila datang gangguan, ingat kepada Allah. Apakah maksud dosa anak isteri kita suami yang tanggung? Adakah anak dan isteri tidak tanggung dosa mereka? Kerana dosa itu telah ditanggung oleh suami. Baik. Dia kata kalau apa makna ayah suami ni tanggung dosa isteri. Contoh. Neh? Gini. Perkara itu haram dilakukan oleh isteri. Dan isteri itu melakukan juga. Maka dosa itu ditanggung oleh isteri. Neh? Kerana suaminya tidak mengetahui. Tetapi suaminya mengetahui. Umpamanya suami isteri tak pakai tudung. Di kelayak ramai. Nah, dengan suami. Suami pun tak malah. Tak larang. Maka suami pun berkongsi dosa. Nampak? Ha, sama macam isteri. Neh? Ha, tu kongsi dosa. Yang maknanya kan? Isteri tak akan tudung. Lihat-lihat dia jalan pasal petah. Cara bodoh. Nah, ha, padahal dia orang Islam. Mokpok dia orang Islam tapi dia macam Kristian. Betul semula lah. Kembali ke pakar jalan. Jangan buat kerja ke tu. Nah, macam yang no minimum pada akal tudung. Nah, ha, pakai tudung lah. Nah, ha, kaya lah mana lagu mana pun kita. Api neraka je orang. Nah, ha, jadi kalau kita dah marah dah bini kita, kita tak langgung. Tapi belakang kita, kita pergi kerja, dia buang tudung. Ada kat lopang itu. Nah, depan laki dia kata tudung. Duk main birah bago, tetagrek. Laki dia kata tudung. Laki dia berok, laki dia pergi kerja. Dia pun cabut tudung tu. Buat tapara baru. Nah, lalu kos main malam apa lah, kata tudung. Berok laki balik, gagah kata tudung. Oh, masuk. Ha, ha, ni perempuan-perempuan penipu. Ha, ni suami tak tanggung. Nah, masa suami suruh pakai tudung. Tapi, kalau isteri tak pakai tudung, contoh lah. Suami tak kata apa, dapat sama dosa. Kalau ni boleh 100, ni boleh 100. Hak tanggung dosa ni, dengan sebab kita tak ajar dia, tak kabur dia, jadi jahil dia buat. Ha, dosa dengan sebab dia tak beti tu, tu kita tanggung. Ha, lagi. Neh? Ha. Kita tak kabur benda ni, maknanya tak boleh makan benda ni haram. Maka dengan sebab itu, dia buat benda yang haram itu. Sebab salah kita. Maka bila dia buat, kita yang tanggung dosa dia. Sampai masjid hari Jumaat lewat, niat zuhur atau Jumaat dan tambah rakaat menjadi 2 atau 4 dalam keadaan berikut. Saya sampai masjid, waktu Jumaat dah habis rakaat pertama. Hanya sempat 1 rakaat saja bersama imam. Ha, baik. Kalau kita pergi, kita imam naik rakaat kedua dah semayang Jumaat. Kita takbir lah. Jawabnya, kita dapat semayang Jumaat. Lepas salam imam naik, 1 rakaat saja. Faham lagi? Lepas salam imam naik, tambah 1 rakaat. Neh? Sampai di masjid, waktu imam tayak akhir dah. Ha, maknanya imam rakaat yang kedua, tapi lepas pada rakaat dah, kita baru sapa. Kita sapa tu, tayak imam rakaat kedua, sami Allah, liman hamidah. Kita pun pergi, takbir, ikut imam lah. Tayak akhir lah. Tapi bangun kat pergi, naik, tambah 4 rakaat. Nampak lagi ada beda situ. Tambah 4 rakaat. Neh? Sebab kita tak dapat 1 rakaat pun. Tapi kalau kita dapat 1 rakaat dah, umpama datang rakaat yang kedua, tak imam tak rokok lagi, kita dah sampai takbir, maka tiap lagi lepas imam salam, tambah 1 rakaat. Tapi kalau kita mari dengan jemaat, tak imam naik dah daripada rokok, rakaat kedua, tambah 4 rakaat. Tak payah niat jemaat. Zuhur, ya, niat jemaat tu dah. Dah? Ha. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum jual hadiah yang orang beli ke kita? Orang beri ke kita sebab tadi kawan saya khabar hukumnya haram. Dia khabar ustaz khabar gitu. Cik ustaz terang. Gana pula dengan orang miskin yang sempitkan wang. Menjual hadiah yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan wang. Baik. Dia kata orang beri hadiah kita, kita tak boleh jual hadiah tu. Memanglah. Bukan kita cakap. Kita beritahu je. Ini ulama-ulama' cakap. Faham tak? Hadiah tidak boleh dijual beli. Yang boleh jual beli, apa benda ni? Sadaqah. Faham tak? Batu kawi hadiah kita boleh jual. Tapi boleh beri kepada orang sebagai hadiah balik. Nah? Ha, sebab itulah bila kita beri daging korban kepada orang miskin, namanya hadiah ke sadaqah? Sadaqah. Dia boleh jual pasal? Boleh. Tapi kalau kita pergi dengan sama-sama kaya daging korban, namanya dia? Hadiah. Dia boleh jual tak pasal? Dah boleh. Ha, hadiah tak boleh jual. Nah? Ha. Lepas tu dia kata kalau orang miskin boleh hadiah, boleh jual ke tak? Dia nak buat makan kan? Kalau orang miskin tak boleh hadiah, dia boleh sadaqah. Mana? Bila sadaqah, boleh jual. Nak buat lagi? Ha, buat jadi orang miskin kan? Orang beri, orang tak jadi. Kejadian hadiah orang. Orang miskin. Nah, miskin sangatlah melarat. Miskin. Kita pun beli sehadiah. Neh, bola kotak. Neh. Pasal orang miskin ni nikah seorang lagi. Miskin, miskin. Nah, jiwa tak miskin. Neh, umpamanya. Neh. Tak ada peti. Mas kahwin JKK pergi. Neh. Neh, kita tulis di kotak tu nak hadiah daripada kami sekeluarga. Terimalah dengan ikhlas. Kita tulislah. Hadiah. Hadiah tu kita tulis dengan magic besar pula tu. Dan huruf besar. Kek. Jadi hadiah ke jadi sedekah? Dah tulis hadiah? Ha, tak kira tulis itu. Tulis itu hak bodoh kita je. Hukum syarak. Sedekah. Pasal dia orang miskin. Terima bantuan. Nama sedekah. Nampak lagi? Ha. Kita kaya. Orang pun beri hadiah lah kita lah. Masa kita kaya itu. Orang ni beri hadiah pengak ni, wijak ni, wibroza macam-macam lah beri. Tak. Lepas tu learning kita miskin dah. Learning miskin dah. Dulu orang beri kerana kita kaya. Nama hadiah. Boleh jual tak? Boleh kan? Pasal kita jatuh martabat miskin. Awak lagi? Tak apa tu. Menda kat hukum semayang tak pakai piyah. Jawabnya tidak sah semayang tak pakai piah kalau tak pakai seluar. Ada pula tanya pakai piah tak sah semayang. Bapanya bukan syarat sah semayang pakai piah. Sunat sahaja, faham? Sunat pakai kopiah, sunat pakai serban. Harus pakai songkok, harus pakai tudung-tudung hak lain. Cuma hak sunatnya boleh pahala buat sunat, serban dengan kopiah. Dia gitu. Hak lain harus. Tapi harus kita pakai sokok, pakai sapu tangan, pakai kain. Tujuan nak ikut Nabi tutup kepala. Boleh kepala pula. Situ. Atas nak ikut Nabi tutup kepala. Neh? Buka kepala tak batal pun semayang. Neh? Tak ada masalah. Akhbarnya pakai penutup kepala. Ha. Ni hak minggu lepas ni tambah-tambah. Hak minggu lepas. Hak minggu ni banyak pula. Patut minggu lepas tak payah baca buku sekali. Ya. Boleh? Minggu lepas kita baca soalan saja boleh? Tak? Baca soalan. Kau banyak pula kata. Tak usah baca soalan saja. kita baca soalan sekali. Dah selesai juga ni minta maaf. Ambil soalan pendek-pendek. Ni benda ni? Saya seorang peniaga rucik punya kedai lah. Dia kata. Saya dulu ada itu angkat seorang lelaki budak. Angkat kerja sama saya. Jadi sekarang dia tara kerja lagi. Dengan saya. Dia punya baki gaji ada lagi dengan saya. Satu bulan dua kali saya bayar gaji. Jadi masa ada saya tara ada alamat dia. Dulu dia minta kerja sama saya. Saya tara angkat dia. Pengenalan punya kak. Soalan saya macam mana duit je. Boleh saya masuk surau punya tabung sebab saya tara jumpa dia lagi. Lu tanya ini apa macam? Dia lah kerja dia. Lepas tu kerja tu tak tahu duduk di mana. Macam tak tahu pergi ke mana. Anak akak dia. Pekerja dia tak tahu pergi ke mana. Nak? Sebab tu Nabi kata bayarlah gaji degah-degah. Jangan sapandang orang tu maknanya dah. Pasal jenis orang nak sekeluarga mari tu pasti je. Kalau orang jenis kita kenal dah tu lain. Tak? Senang nak berhubungan. Nah? Jawabnya setelah kita kecewa daripada menemukan dia kembali. Maka lekatlah zimah hutang itu duduk dalam tanggungan kita. Kena simpan duit tu. Nah? Tak kena simpan. Nanti bertemu kita kena beri. Tak dia kata kita beri dah duit dia katakan RM200 kepada sumbangan surau masjid. Berilah lah. Niat nak bayarlah hutang gaji dia. Datang pula dia pada suatu masa nanti. Umpama 10 tahun lagi jumpa pula dah. Niat dah jumpa dah. Dalam rancangan jejak kasih. Ini jumpa semula. Jawabnya, awak beri RM200 itu, mu kena ganti balik kepada dia. Kena ganti balik. Jangan minta balik dengan Tok Imam suruh cokeh sabung. Faham? Hak tu suku. Hak ni kena beri balik. Hak ni jadi sedekah daripadamu. Nah, kena ganti balik. Mereka tuang punya diri kata tak apa halal belanda kalau buat gitu. Nah, molek kau sedekah dah. Soalan terakhir malam ni, boleh tak laki-laki pakai baju dan seluar ketat tetapi menutup aurat? Jawabnya, laki-laki pakai seluar ketat tetapi menutup aurat makruh. Neh, makruh pakai seluar ketat. Tak berdosa. Kalau orang perempuan haram, sampai nampak betul body haram. Laki-laki nampak betul body makruh. Neh. Bolehkah duduk tahiyat akhir seperti tahiyat awal? Jawabnya, tahiyat awal boleh duduk macam tahiyat akhir. Tahiyat akhir boleh duduk macam tahiyat awal. Imam Syafi'i kata sunat duduk tahiyat akhir itu macam tahiyat awal. Faham tak? Tahiyat akhir duduk macam tahiyat awal sunat. Nampak lagi? Faham baik lah? Tahiyat akhir duduk selepak itu punggung atas bumi. Imam Syafi'i kata sunat duduk macam tahiyat awal. Duduk atas kaki. Dan kalau duduk macam tahiyat akhir lagu mana pula? Imam Syafi'i kata afdal. Lebih lagi daripada hak sunat tadi. Nampak? Jadi bila tahiyat akhir kita nak duduk macam tahiyat awal boleh? Nah, kita nak duduk macam tahiyat akhir afdal. Duduk macam tahiyat awal sunat. Duduk macam tahiyat akhir afdal, lebih baik. Yang tak boleh, tak duduk. Tak tengok diri seorang. Bolehkah solat jamak dan qasar kalau niat pergi Kuala Lumpur untuk berhibur? Tengok jenis hiburan. Kalau hiburan haram, maka tak boleh jamak qasar. Nah, hiburan yang haram nak pergi konser, rapuan, dandu, macam-macam lah. Nah, tapi kalau berhibur yang harus pada syarat seperti nak bawa anak pergi makan angin di Kuala Lumpur, nah, rehat, nah, membeli belah dan sebagainya, itu tak haram pada Islam, harus jamak qasar. Nah, ataupun maknanya yang dia nak pergi dengan, nak pergi berhibur, nak pergi dengan suami isteri dia, nak umpamanya, dia nak pergi di Kuala Lumpur tu, isteri dia yang hibur dia. Nah, isteri dia mari kat dia, duduk di bilik hotel dia, hibur dia, main ke dia, macam-macam lah, menyanyi ke apa, tak apalah isteri dia. Tapi kalau hak haram, tak boleh. Kerana ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi, keringanan dalam agama ini, rukhsah, tidak diberikan kepada perkara-perkara dosa. Bolehkah laki-laki buat teknik rebonding? Nampak? Setengah ulama mengatakan hukumnya adalah haram laki-laki buat rebonding. Walau bagaimanapun, ada juga ulama mengatakan harus. Nah, bolehkah solat dengan ada setitik saja air kencing pada boxer atau seluar dalam? Jawab, setitik pun tak boleh. Yang bolehnya titik yang halus, dimaafkan pada syarak. Kita tengok air kencing kita menitik, kena pada pakaian kita. Tapi tengok dengan mata tak nampak. Pinjam mikroskop doktor, nampak. Tapi tengok dengan mata tak nampak. Itu dikira ada tak? Adalah tak pada syarak. Tapi dimaaf. Nah, tapi kalau setitik nampak penuh air kencing itu, wajib kena cucu air gitu. Barulah sah kita semua. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.